Bagaimana menghilangkan rasa takut kekurangan harta sehubungan dengan nafkah yang diberikan suami, seperti kisah istri Fir'aun yang lebih mengutamakan akhirat. Ini perkokoh tauhid, perbanyak ilmu akan keutamaan akhirat, perbanyak ilmu tentang nilai-nilai kesabaran, perhebat tawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah mencukupinya. Yakinlah, semakin kita berserah kepada Allah, Allah akan mencukupi kita. Jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa sedih. Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Allah telah menjaminnya dalam bentuk syarat, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala mencukupinya.